Sudah, cukup sudah. Kau meleburkan aku berkali-kali dengan katamu, dengan tajamnya lidahmu. Sudah, habis sudah. Harusnya kau sadari ku punya hati sampai batasnya, lelah menahan egomu. Ini saatnya aku bicara. Habis sudah.